doa setelah mimpi buruk. Allahumma inni a'udzubika min hamalisi syaitoni wasai'atil ahlam. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan setan dan dari mimpi-mimpi yang buruk.